Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istofa. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali insyaallah taala pembahasan kita pada Ahadith An-Nabawiyah, yaitu hadith-hadith Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mentahdir dari bid'ah dan pelaku-pelakunya dan perintah untuk menghijrahinya, meninggalkannya. Nah, setelah kita menukilkan beberapa ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim dan penafsiran para Imam Ahlu Sunnati wal Jamaah, maka selanjutnya kita menukilkan sebagian dari hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnah وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah taala, yakni di dalam suratul Imran, huwallazi anzala alaikal kitaba, dialah Allah yang menurunkan atasmu kitab. Dari kitab itu ada ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas, dan itulah merupakan ummul kitab, induknya Alkitab, dan yang lainnya adalah ayat yang mutasyabihat, yang samar maknanya atau tidak diketahui maknanya. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun, adapun orang-orang yang dalam hati-hati mereka ada zaigh, penyimpangan, fayattabi'una ma tashabaha min, dia mengikuti yang ayat-ayat yang samar-samar itu tadi. Ibtigha'al fitnah, tujuannya mencari-cari fitnah. Wabtigha'a ta'wili, dan mencari-cari ta'wilnya, penafsirannya atau penyelewengannya. Wama ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidaklah yang ada yang mengetahui ta'wilnya, penafsirannya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Warrasikhuna fil ilm, adapun orang-orang yang menancap ilmunya, mereka berkata, aman nabi, kami beriman dengan ayat-ayat itu. Karena semua itu dari sisi Rabb kami. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidaklah mengambil pelajaran darinya kecuali orang-orang yang berakal. Naam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aitil ladzina yattabi'una ma tashabaha bi min, apabila engkau melihat orang yang mengikuti yang samar-samar itu tadi, ayat-ayat yang mutasyabihat, faulaikal ladzina sammallah, mereka itulah yang disebut oleh Allah taala, mereka itulah yang dimaksud oleh Allah taala, fahdharhum, maka tahdirlah mereka. Hadis ini dalam Bukhari Muslim, barakallahu fikum. Naam. Yang dimaksud, yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat di sini, yaitu ayat-ayat yang tidak diketahui maknanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, seperti alif lam mim, huruf-huruf muqatta'ah di dalam Al-Qur'an, sad, kaf, ha, ya, ain, dan seterusnya, ya. Maka tidak ada yang mengetahui tafsirnya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ahlul bid'ah mengikutinya dan mengorek-ngoreknya, menafsir-nafsirkannya. Oh, alif maksudnya ini, lam maksudnya ini, mim maksudnya ini, ya. Dia menafsir-nafsirkan dengan hawa nafsunya, barakallahu fikum. Naam, ayat-ayat yang mutasyabihat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu yang dimaksud oleh Allah dalam ayat tersebut. Maka fahdharhum, tahdirlah mereka. Naam, yakni disuruh mentahdir dan meninggalkan mereka, barakallahu fikum. Dan mereka yang dimaksud tentunya adalah ahlul bidah. Ahlul bidah, mereka memiliki kebiasaan yaitu mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabihat, ya, lalu dijadikan sebagai fitnah dan lalu ditakwil-takwilkannya. Ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wili. Naam, barakallahu fikum. Kemudian hadis yang berikutnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sayakunu fi akhir ummati nasun yuhaddithunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum, rawahu Muslim fi muqaddimati sahihih. Naam, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim di dalam muqaddimah sahih beliau. Jadi belum masuk hadis-hadis dalam sahih Muslim, tetapi di muqaddimahnya Imam Muslim beliau meriwayatkan hadis ini. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, akan muncul di akhir, pada akhir umatku, yakni di akhir zaman, manusia yang yuhadditsunakum, menceritakan pada kalian, bima lam tasma'u antum wala aba'ukum, dengan sesuatu yang tidak pernah kalian dengar, tidak pula bapak-bapak kalian. Fa iyyakum wa iyyahum, maka hati-hati kalian dari mereka itu. Ya, di sini juga tahdir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka saya bacakan pernyataan Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala. Ya. Beliau mengomentari Imam Al-Baghawi hadis ini dan hadis, ya, iftiraqul ummah. Hadis perpecahan umat yang telah saya singgung tadi. Menjadi 73 golongan, satu yang masuk surga, 72 melalui proses neraka. Imam Al-Baghawi mengatakan, qad akhbarun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an iftiraq hadhihi al-ummah wa dhuhuril ahwa wal bid'i fihim wa hakama bin najati liman ittaba'a sunnatahu wa sunnat ashabihi radhiyallahu ta'ala anhum fa 'ala al-mar'il muslim idza ra'a rajulan yata'ata shay'an min al-ahwa wal bid' mu'takidan aw yatahawanu bi shay'in min as-sunnah an yahjurahu wa yatabarra'u minhu wa yatrukahu hayyan fala yusallim alayhi idza laqiyahu wa la yujibuhu idza ibtada'a ila an yatruka bid'atahu wa yuraji'a al-haq. Naam, ya, juga di dalam ini dinukilkan beliau dalam kitabnya Syarh Sunnah, ya, dalam Syarh Sunnah Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala. Naam, kata beliau, Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang hadis iftiraqul ummah, perpecahan umat, ya, menjadi 73 golongan. Kemudian kata beliau, nampaknya bid'ah dan hawa nafsu pada mereka, yakni pada firqo-firqo tadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukumi keselamatan itu adalah liman ittaba'a sunnatahu, untuk orang-orang yang mengikuti sunnah beliau dan sunnah para sahabat-sahabatnya. Karena di akhir hadis beliau mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, 'addu 'alaiha bin nawajib. Ya, maka jalan keselamatan dari bid'ah-bid'ah dan kelompok-kelompok bid'ah itu adalah mengikuti sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabatnya. Maka wajib atas seorang muslim apabila melihat seseorang yang lainnya. Yata'atu syai'an minal ahwa' wal bid'ah. Dia terpengaruh sesuatu dari hawa nafsu dan bid'ah. Ya, apakah mu'takidan au yatahawanu bi syai'in minas sunnah? Apakah dia meyakini hawa nafsu atau bid'ah itu, atau dia beremeh-remeh dengan sunnah? Maka wajib atas muslim an yahjurahu, menghijrahi orang tadi. Ya. Karena berbahaya, dia telah terpengaruh dengan hawa nafsu dan bid'ah. Wa yatabarra'u minhu, dan berlepas diri darinya. Wa yatrukahu hayyan, dan meninggalkannya dalam keadaan hidup. Fala yusallim alaihi, jangan dia beri salam. Ya, jangan dia mendahulukan salam idza laqiyahu, apabila dia berjumpa dengannya. Wala yujibuhu idza tada'a, bahkan jangan dia menjawabnya apabila orang itu memberi salam. Nah, di sini barakallahu fikum, termasuk konsekuensi mentahdir dan menghijrahi ahlul bidah adalah tidak memberi salam dan tidak menjawab salamnya. Ya. Barakallahu fikum. Kalau itu ahlul bidah. Tapi kalau pelaku-pelaku bidah yang tidak sampai menjadikan pelakunya menjadi ahlul bidah mubtadi', yakni dari kalangan awam atau orang-orang yang baru terpengaruh, maka diberi salam untuk menjinakkan hatinya, mendakwahinya, terlebih-lebih menjawab salamnya ketika dia melontarkan salam. Karena kita ada azam, tekad untuk mendakwahi dia. Ya, dan ada peluang kita. Dan dia orang yang mubtadiin, ya, orang yang pemula, barakallahu fikum. Naam. Ya, adapun pada ahlul bidah mubtadi, maka tidak boleh diberi salam dan tidak dijawab salamnya sebagai takdiban, sebagai hukuman. Ya, sebagai hukuman, barakallahu fikum. Naam. Ila ayyatruka bid'atahu, sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Wa yuraji wal haq, dan kembali kepada kebenaran. Ya. Naam, barakallahu fikum. Kemudian perlu kita ketahui, ya, ini sekalian saya sampaikan dari riwayat dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullah, ya, hadis yang berikutnya terkait dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li rajulin an yahjura akhahu fawqa thalas. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghijrahi saudaranya di atas 3 hari. Ya. Ini hadis tersebut di dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau meletakkan bab, ya, al-hijratu wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yahillu li rajulin an yahjura akhahu fawqa thalas. Bab menghijrahi, ya, bab hijrah dan ucapan Rasulullah tidak halal bagi seseorang menghijrahi saudaranya di atas 3 hari. Ini yang saya mau sebutkan tadi, ya, yang saya ingin jelaskan bahwa dalam bab ini itu dalam permasalahan pribadi atau duniawiyah. Ya, maka tidak boleh mendiamkan saudara kita lebih dari 3 hari. Kalau urusannya dalam urusan duniawiyah atau pribadi, tidak terkait dengan agama manhaj. Ya, tapi kalau kaitannya terkait dengan agama manhaj, seperti bid'ah, pelaku bid'ah, dihijrahi, maka dia tidak terbatas pada 3 hari. Batasnya sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Ya, maka dia ditahdir dan dihijrahi sampai dia bertobat meninggalkan bid'ahnya. Ya, dan ini Rasulullah SAW menyikapi Ka'ab bin Malik dan 2 sahabatnya sampai 50 hari, 50 malam. Ya, bukan 3 hari. Tidak diajak bicara, tidak diberi salam, tidak dijawab salamnya. Karena pelanggaran pada waktu itu. Dan turun ayat terkait dengan taubatnya beliau. Dalam surat Taubah. Ya. Nah, dan ini ma'ruf dan antum sering mengetahui semua. Barakallahu fiikum. Sudah mengetahui semua. Ya. Nah, ini dalil bahwa terkait dengan permasalahan agama, din, maka tidak terbatas 3 hari. Tapi yang dimaksud Rasulullah, la yahillu li rajulin an yahjura akhahu fawqa thalath fayaltaqiyani fayu'rid hadha wa yu'rid hadha, Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Ya, tidak halal bagi seseorang menghijrahi saudaranya, mendiamkannya lebih dari 3 hari. Ya, lalu dia bertemu, yang ini berpaling, yang itu berpaling. Maka yang terbaik dari keduanya adalah yang mendahulukan salam. Itu dalam masalah, sekali lagi, pribadi, dalam masalah dunyawiyah. Ya, maka tidak boleh lebih dari 3 hari. Siapa yang melebihi 3 hari, maka dia, ya, berdosa. Nah, barakallahu fikum. Dan hikmah diberi tenggang waktu 3 hari supaya dia berpikir. Ya, masing-masing berpikir. Nah, untuk kemudian dia rujuk dan kembali mengajak bicara saudaranya. Karena permasalahannya masalah duniawiyah atau masalah pribadi. Tidak terkait dengan masalah din, dengan masalah manhajiyah. Nah, maka itu yang dimaksud. Nah, oleh karena itu, Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, ya juga meletakkan bab. Yaitu bab, ma yajuzu minal hujran liman asa. Bab bolehnya menghijrai orang yang bermaksiat. Maksudnya yang menampakkan dosa maksiatnya. Ya, kalau yang menyembunyikannya, tidak dituntut kita, barakallahu fikum. Nah, tidak boleh dikorek-korek. Itu urusannya kepada Allah. Dia wajib menyembunyikannya. Dan tidak boleh dia memberitakan pada orang lain dosa maksiat yang dia lakukan. Karena nanti di hari kiamat dia akan disingkap di hadapan seluruh makhluk. Kalau dosa yang dia sembunyikan, lalu dia pergi ceritakan kepada orang lain. Yang dimana Allah telah menyembunyikannya. Ya. Berbeda dengan sebagian da'i, nasallallahu salam al-afiyah. Ya. Yang manhajnya manhaj komando. Ya, manhaj khida, manhaj yang dibangun di atas ya tipu daya. Nasallallahu salam al-afiyah, menyikapi ikhwan-ikhwannya di berbagai daerah, kesalahannya yang disembunyikan disingkap, disebarkan, bahkan disuruh tulis. La haula wala quwata illa billah. Manhaj apa yang seperti ini? Nah, dosa para ulama mengatakan yang disikapi, ditahdir, dihijroi adalah dosa yang mu'lin, jahir. Al-mu'lin bifisqihi, bima'asyiatihi. Dosa yang menampakkan, menjaharkan dosa itu. Nah, itu yang ditahdir, disikapi. Ada pun orang yang menyembunyikan dosanya, ya urusannya kepada Allah. Ya, kita bermuamalah dengan apa yang nampak bagi kita. Barakallahu fikum. Maka ini kekeliruan sebagian. Ya, saudara kita yang mendak menasihati orang lain, menasihati saudaranya tapi dengan cara seperti itu. Kesalahan-kesalahannya disingkap, yang disembunyi disebarkan, bahkan disuruh tulis. Ya. Sehingga kadang-kadang ikhwa karena dia tidak mau berpisah dengan saudara-saudaranya, dia mendahulukan maslahat persaudaraannya, ya, dia mengalah. Ya, dia mengalah barakallahu fikum. Nah, sehingga dengan terpaksa dia menulis karena dihijroi, disikapi, ya, dan diperintahkan pada seluruh ikhwah untuk menghijroi dan menyikapinya. Nah, itu yang terjadi di berbagai daerah yang dilakukan oleh seorang dai yang telah saya singgung pada pertemuan sebelumnya. Nah, yang manhajnya sangat jelas. Ya, inhiraf, ya, penyelewengannya, bahkan kebatilannya, naudzubillah. Nah, maka Imam Al-Bukhari meletakkan bab, ma yajuzu minal hujran minal asa, ya, bolehnya menghijrai orang yang bermaksiat. Dalam bab yang lain, bab, man lam yusallim ala man iqtarafa dhanban wa man lam yuraddu salamuhu hatta tatabayyana taubatuhu. Wa ila mata tatabayyanu taubatul 'asi ila akhirih. Naam, juga ada bab dalam Sahih Bukhari, orang yang tidak memberi salam pada seseorang yang melakukan suatu dosa tertentu dan tidak dijawab salamnya hingga dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fikum. Walhasil ikhwani fiddin azzakumullah, ini pentingnya ya kita memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penafsiran atau keterangan para ulama sunnah ya dari hadis-hadis tersebut. Naam. Dan juga Al-Imam Abu Daud rahimahullahu taala ya meletakkan dalam kitab beliau dalam Sunan Abi Daud bab mujanabatu ahli al-ahwa wa bughduhum ya bab menjauhi ahlul ahwa dan membenci mereka dan juga bab tarkus salam ala ahli al-ahwa bab meninggalkan salam terhadap ahli al-ahwa wal bidah dalam kitab Riyadus Salihin Imam An-Nawawi rahimahullah meletakkan bab tahrimul hajar bainal muslimin illa li bid'atin fil mahjur au tadhaharu bil fisqa. Ini perhatikan. Imam An-Nawawi dalam Riyadus Salihin meletakkan bab diharamkannya menghijroi kaum muslimin. Kalau tidak ada masalah. Illa, kecuali kata Imam An-Nawawi, li bid'atin, karena adanya bid'ah yang dilakukan oleh seorang muslim, ya, atau karena tadhaharu bil fisqa, atau seorang yang menjaharkan, menampakkan perbuatan dosa kefasikannya. Itu boleh dihijroi, ya. Selain dari itu tidak boleh kalau tidak ada masalah. Ya, kalau masalah pribadi pun, masalah duniawiyah tidak boleh menghijroi saudara kita lebih dari 3 hari. Ya. Naam. Demikian ikhwani fiddin azzakumullah wa barakallahu fikum. Dan di sana asar-asar ya yang banyak dari para salafus saleh terkait dengan bab ini yaitu bab meninggalkan bermajelis dengan ahlul ahwa wal bidah dan mentahdir serta menghijroi mereka. Naam. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kita akan lanjutkan insyaallah ta'ala selepas salatul asar biiznillah dan mungkin memanfaatkan waktu yang tersisa karena tadi saya telah disampaikan panitia tapi saya mengatakan badal asar fala ba'as. Ya, jika ada pertanyaan, la ba'as kita memanfaatkan waktu yang ada dengan tanya jawab insyaallah taala. Nah, yang memiliki pertanyaan saya persilahkan falyatafaddal. Barakallahu fikum.